Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalas li ukhtihi qussihi fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Wa harramna 'alaihi al-maradi amin qablu fa qalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalas li ukhtihi qussihi. Wa qalat lan dawuh sapa ummu Musa li ukhtihi maring dulure Musa, Maryam rupane Maryam. Ketika dilarungna ning gone Nil, ibuke Musa ngendikan teng dulure Musa rupane Maryam, qussihi. Qussi nututana sira hi ing Musa e itabi tegese nututana sira asarohu utawa isrohu samene isrohu ing gurine Musa hatta taklami sehingga ngerti sira khabarohu ing critane Musa. Cara Jawa gak tega kan nututi iku terus critane piye. Fabas surat mongko ningali sapa ukhtuhu bihi ing Musa absorotu tegese ningali sapa ukhtu Musa ing Musa anjunuben saking panggonan sing adoh min makane tegese saking panggonan baidin kang adoh oleh delok ikhtilasan krana delok sing nyolong-nyolong ya delok sing curi-curi pandang jeneng ikhtilas delok tapi ora ketara merhatekno jeneng ikhtilas wahum uta alu fir'on iku layas uruna iku ora ngerti sapa alu fir'on keluarga besar fir'on to fir'on wa mala'uhu anna temene Maryam anna sak temene Maryam ukhtuhu iku dadi dulur wedoke utawa dulur wedoke Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu mboten Maryam Isa nggih Maryam dulure sinten Musa wa anna halan sak temene Maryam iku tarkubu iku neliti utawa ngincen-ngincen sapa Maryam ing Musa wa haram nalan ngalang-alangi ingsun maknane haram iku ngalang-alangi to mriki wa haram nalan nyegah ingsun alihi ing atase Musa ingsun cegah almaradhi'a ing pira-pira wong wedok-wedok penyusu wong wedok-wedok sing tukang nyusui ming qablu saking sedurunge iki sedurunge peristiwane Musa bali ning ibuke qabla radhihi tegese sedurunge balike Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa ae manakna hu tegese ngalang-alangi ingsun hu ing Musa mingkobuli sadimurdiatin saking nampa penyusuane wong wedok sing nyusui ghaira ummihi kang saliyane ibuke Musa dadi ndelalah Musa yang kecil iku nyusu liyane ibuke ora gelem falang yakbal mengko ora nampa sapa Musa sadyawa khidatin ing susune wong suwiji minal marodi isang piro-piro wong wedok penyusu al mukhdaroti kang den hadirna lahu krana are Musa faqarat mongko dawuh sapa ukhtu hudulre Musa dawuhe ngekeki solusi nak gak ana wedok sing iso nyusui anak angkate jenengan kula saged nuduhna hal adullukum la ahli baitin hal adullu ana ta nunjuk ingsun kum isra kabeh ala ahli baitin ing atase ahli keluarga lamma ro'at wani ngendikan ngono semangsane ningali sapa Maryam khunu wahum khana yahnu khunuwan ing rasa sayange alu fir'on alihi ngatasé Musa napa jenengan butuh keluarga yakfuluna ingkang nanggung sapa ahlul bait hu ing Musa lakum krana sira kabeh bil irdhoi kelawan menyusui wa ghairihi lan yani irdho wahum utawi ahlu baitin lahu maring ya mengkono ora usah dirujukno wae lahu maring raja to maring Musa wae rujuke ping kalih iku nasihuna iku wong sing duwe niat apik manane nasihat ku perkara sing duwe niat apik iku jenenge nasihat wa fusirat utawa wa fasarat wa fasarat lan nafsiri sapa sinten Maryam domiro lahu ing domire lafat lahu ditafsiri bil maliki kelawan rojo. Jawaban krono dadi jawab lahum maring alu Fir'aun. Fa ujibat mongko den turuti sapa Maryam. Diuturuti fajaat mongko teka sapa Maryam bi ummihi lan ibune Musa. Faqa bila mongko nampa sapa Musa satyaha ing penyusuane ibuke dhewe. Wa ajabat hum lan angkabulihi bi annah wa ajabat hum lan jawabi sapa ummu Musa hum ing ala Fir'aun angkabulihi sangka sebab nampane Musa oleh jawab kenapa orang lain semua susuannya ditolak kok kalau Anda diterima oleh jawab bi annah lan sak temene ummu Maryam apa mar sinten ummu Musa iku thayyibatur rihi iku wangi ambune thayyibatul labani tur bagus susune. Fa'adzina mongko ngidini sapa Fir'aun laha maring ummihi fi irdo'ihi ing dalam nyusani Musa fi baitiha ing dalam omae ummi Musa faro ja'at mongko bali sapa ummi Musa bihi kelawan ummi Musa. Jadi Nabi Musa akhirnya bali ning ibuke dengan status dadi buruh penyusuan kama kola ta'ala faro datinahu ila ummi faro datinahu mongko bali no ing sunhu ing Musa ila ummihi maring ibuke Nabi Musa kaita korro supaya dadi tenang apa ainuha apa meripate atau pandangannya umum Musa bihiko ihiklan ketemu Musa wala tahzana lan supaya ora susah sopo umi Musa khina idin nalikane mengkono-mengkono rohdatnahu ila umi wali ta'lam lan supaya ngerti sopo umum Musa anna wakdawai saat mene janjini Allah biro diiklan balikna Musa ilaiha maring umihi iku hakun iku hak walakinna aktarohum tapi ini utai agak yang menuso ayinna satik syakya yang menuso wulaya alamuna iku orang ngerti sopo annas biha dal wakti lan ikilah janji wali wala bi anna hadihi lan wong-wong yo ora ngerti sak temen iki wedok wong wedok niku ukhtuhu iku dulure Musa wa hadihi lan yo ora ngerti sak temen iki wong wedok iku ummuhu ibune Nabi Musa karena artinya satu perempuan yang satu saudara wau sing neliti wau yang satu ibunya jadi hadihi ukhtuh wa hadihi ummuh. Fama kasa atau fama kusan sami ya. Fama kasa mongko meneng sapa Musa indah ana ing sandinge ummi Musa. Akhirnya di rumah ibu dhewe ila an fatomathu. Tumeka yen to nyapeh sapa ummu Musa hu ing Musa. Wa ajro lan nglakokno to lan gaji sapa Fir'aun alih ing atase ummi Musa ujrotaha ing opahe ummi Musa. Mergo dianggap diduga atau dianggap orang lain yang menyusui Musa itu karena anaknya Fir'aun digaji likul yaumin iku duwe saben-saben dina dinarun te sak dinar ya akeh tenan sedina iku sak dinar padahal dinar iku 4,2 gram pinten 4,2 gram dadi satu hari digaji hampir 2 juta nggih kalau 1 gram 400 sedinane ne mergo nyusui anake napa anake raja. Wa akhodat ha lan ngalap sapa ummi Musa ha ing ujroh nyusui anake dhewe tapi yang gaji dikira wanita bayaran. Kene apa ibune Nabi Musa mentolo mbak nampa opahe padahal menyusui anaknya sendiri. Mergo li annaha krana sak temene ikilah dinar iku malu harobiyin anggap ae donyane kafir napa harbi. Mana kena disalam tempel wong fasik wis niati dienggo wong fasik malah dienggo elek dienggo wong saleh. Dadi saleh. Lah anak nasib elek ketularan dadi fasik. Mergo rezekine kok wong fasik berarti ra wali, wali kok terkontaminasi. Tapi nak kowe ahli fikih njen ngoten. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Paling angel ngadepi duwike wong fasik. Ana wong biasa mabuk, biasa medok. Terus pas sadar salam tempel ning kowe 200.000. Mbok balekno nak kumat faseke dinggo biaya fasek. Mbok lebokno weteng wedi ketularan fasek. Mulane rumus gampang ulama, wis gak ono fakir miskin, gak ono masjid wong ora roh kahanane fasek. Mergo nak dipangan fakir miskin tetep dadi halal mergo darurat. Mergo napa? Darurat. Tapi kowe balekno ya haram, engko kuwatire dinggo kekuatan fasik. Mbok pangan dhewe ya haram, kowe ora pati mendesak kok kiai kok doyanan. Mulane jari bapak niku